I'm not afraid. and gentlemen, performance by Blues Populer, B-Man. sumapag-aling harugilang kagatumabamot kakabilang ini kakapidun ade pang malu-malu datang kemari ade bilang kakadang banyak asi ade pang ragu-ragu datang kemari kakatumamot datang sadiki kandang Remix. Yeah.

Funky Remix. Remix.